Ustaz Ana ini sangat bersemangat dalam kebaikan. Alhamdulillah. Dan selalu berusaha kepada kaum muslimin. Akan tapi Ana difonis sebagai orang sesat. Atau seperti dikatakan sebagai tabligh. Nah. Tolong nasihatnya. Alhamdulillah. Kita beragama bukan karena penilaian manusia. Kita beragama karena tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat semua manusia senang itu tujuan yang tiada akhir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridha an-nas ghayatun la tudrak. Ya. Mencari keridhaan manusia sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari celaan hamba-hambanya. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamat dari celaan umatnya. Mereka yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya. Ya. Artinya seorang beramal karena mengharapkan ridha Allah. Jangan melihat apakah manusia ridha kepadanya atau tidak. Ya, itu bukan urusan dia. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hanya melihat kondisi manusia ini nanti manusia begini enggak senang dan seterusnya, sudah seorang akhirnya tidak beramal. Mau pelihara jenggot? Aduh, nanti begini, nanti saya dituduh begini dan seterusnya. Akhirnya enggak pelihara. Hah? Mau meninggikan kain sarung, wah nanti dicela, kok seperti ini, seperti ini. Ya, kok kamu seperti teroris seperti ya ini subhanallah enggak ada akhirnya. Ya, mau mendakwahi istri-istri semangat, mau pengen pakai cadar. Ya. Wah, jangan dulu nanti begini kamu di masyarakat nanti seperti ini. Subhanallah. Ya. Apa sih yang disenangi masyarakat dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Mereka membenci karena mereka tidak mengerti. Ya. Kalau tidak ada yang memulai, siapa yang akan memulai? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu memang diawali asing, aneh. Ya. Sekarang ini Islam aneh di tengah-tengah umatnya sendiri. Seorang menghidupkan sunnah, dianggap itu bidah, dianggap itu kesesatan, dianggap itu aliran dari mana. Jadi masyaallah rahimakumullah, sebarkan sunnah, ya. Sesuatu yang aneh lama kelamaan insyaallah akan sirna. Ya. Menyebarkan sunnah sambil menjaga akhlak. Tetap berbuat baik, jangan mengucilkan diri. Tidak ingin bergaul dengan warga, tidak ingin bergaul dengan masyarakat. Bergaul, ya, dalam batasan-batasan yang disyariatkan. Ada hal yang haram, hindari. Nah, ada hal yang memungkinkan kita berbuat baik kepada mereka, berbuat baik. Meskipun pada awalnya seorang akan dicurigai, meskipun pada awalnya mungkin seorang akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ya. Subhanallah, sabar. Dan telah bersabar sebagian ikhwan kita. Mereka berada di daerah-daerah yang sebelumnya mendapatkan perlawanan dari warga. Karena warga curiga, ini apa ini? Pemahaman apa ini? Tapi berjalan dengan waktu, ya. Ikhwan-ikhwan bersabar. Lama-kelamaan mereka akrab dengan sunnah. Oh ternyata mereka ini enggak macam-macam. Oh ternyata mereka ini bukan bagian dari yang suka ngebom sana, ngebom sini. Ya. Kepentingan mereka adalah ilmu, mengajarkan ilmu, memberi kebaikan kepada umat. Alhamdulillah. Jadi semua dimulai dengan hal-hal yang sifatnya aneh di tengah masyarakat, namun hidupkan, tetap hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.